memasuki masjid lalu berjamaah, tapi makmum tidak tahu si imam ini sholat wajib atau sholat sunnah, dikira sholat wajib. Sesudah sholat, imam kasih tahu kalau saya sholat sunnah, padahal makmumnya sholat wajib. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak tahu hukumnya tidak apa, tetap sah sholat dia. Masuk masjid, Allahu Akbar, sholat zuhur. Tiba-tiba setelah sholat, kau ini ngapa? Aku ini sholat sunnah, kata dia. Oh iya kak, aku tadi sholat wajib. Bagaimana? Hukumnya tetap sah. Tetap sah. Dan seandainya tahu pun tetap tidak apa-apa hukumnya. Karena untuk sholat berjamaah tidak diharuskan untuk adaan atau qodaan dan sebagainya. Tapi tetap walaupun tidak apa-apa, lebih baik kita fardu jamaah itu fardu sama fardu, sunnah sama sunnah. Nah, kalau misalnya kejadiannya kayak tadi, kalau tidak tahu enggak apa-apa. Kalau misalnya tahu dia salat sunnah, ya jangan. Ya, jangan, lebih baik jangan. Cari salat yang berjamaah atau buat salat sendiri atau buat jamaah sendiri. Tapi kalau kadang ada orang alim itu kadang biru, walaupun salat sunnah tetap dia salat wajib. Yang imamnya salat sunnah, yang makmumnya tetap salat wajib. Bagi yang ngerti hukum, bagi yang ngerti hukum. Kalau yang tidak ngerti, lebih baik jangan mencoba. Kecuali nanti setelah belajar, nanti disebutkan di dalam bab salat berjamaah, hukumnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.